Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini Selasa 3 November 2015 dibacakan oleh saya Ilham. Berkas penyelidikan kasus bocah Ayu dilimpahkan ke kejaksaan. Pengesahan APBAP 2015 dipastikan akan terlambat. Pemerintah bantu puluhan mesin pembuat sepatu kulit untuk Aceh. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, berkas penyelidikan kasus kematian Ayu Azhara, anak pasangan Abdullah dan Hamidah, warga Pandrah Janeng Biren yang meninggal setelah terbakar di rumah Mukhtar Kamariah, dilimpahkan ke Kejari kemarin. Informasi itu disampaikan Kapolres Biren AKBP M. Ali Khadafi. Disebutkan tim penyidik Polsek Pandrah telah melengkapi berkas perkara tersebut dan memeriksa ulang beberapa saksi, orang tua korban, serta suami istri yang diduga menjadi penyebab kematian Ayu Azhara beberapa waktu lalu. Disebutkan berkas sudah dilengkapi dan segera diajukan ke Kejari Biren untuk tahap pertama. Apabila berkas tersebut masih kurang setelah diperiksa jaksa, pihaknya akan melengkapi lagi untuk segera diajukan kembali. Sederalun, pengesahan APBAP 2015 dipastikan akan terlambat karena tim anggaran pemerintah Aceh dan Banggar DPRA lamban membahas KUA PPAS APBAP 2015. Hal itu juga akan berdampak terlambatnya pengesahan APBA 2016 dan dipastikan akan munculnya proyek dadakan di akhir tahun untuk mengejar target penggunaan anggaran. Pernyataan itu disampaikan Direktur Pakar Muhammad Khaidir dalam keterangan persnya. Menurutnya, seharusnya pembahasan dan pengesahan APBAP sudah dilakukan tim dan DPRA pada Agustus lalu karena sesuai dengan tahapan rancangan dan penganggaran. Menurutnya, selain berdampak pada pengesahan APBA 2016, keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBAP 2015 juga berpengaruh pada penggunaan anggaran. Ia mengklaim kondisi ini juga dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan pribadi dalam penggunaan anggaran. Sederalun, Direktur IKM Wilayah 1 Kementerian Industri RI Mail Panjaitan mengatakan, kementerian itu pada tahun ini kembali membantu puluhan mesin pembuat sepatu dan sandal kulit kepada Pemkab Aceh Besar. Bantuan ini ditempatkan di gedung pabrik kulit di Ladong Aceh Besar yang sudah dibangun Pemkab setempat pada tahun 2012. RI Mail Panjaitan menyampaikan hal ini saat menjawab Serambi FM di sela-sela pengetesan operasi pabrik pengolahan kulit sapi di Ladong Aceh Besar kemarin. Menurutnya, sebelumnya, pusat juga sudah memberikan bantuan 6 mesin pengolah kulit kepada industri tersebut. RI Mail Panjaitan menambahkan pusat akan bergerak cepat menghidupkan industri tersebut. Pada minggu ketiga bulan ini akan diadakan pelatihan untuk putra dan putri Aceh yang berminat tentang teknik tata cara membuat sepatu dan sandal kulit. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Kabid IKM mengatakan pihaknya akan terus membantu dan membina pabrik pengolahan kulit sapi serta pabrik pembuatan sepatu dan sandal kulit di Ladong itu. Sederalun, 30 mobil yang didominasi milik dokter digembok dalam penertiban yang dilakukan Dishub Kominfo Banda Aceh bersama Polda Aceh di Jalan T. Syarif Taib, Banda Aceh. Selama 4 hari penertiban, mobil yang digembok pada Rabu lalu sebanyak 19 unit, Kamis sebanyak 2 unit, Jumat sebanyak 2 unit, dan kemarin sebanyak 7 unit. Kadishub Kominfo Banda Aceh Muzakir Tulut mengatakan pihaknya akan terus menertibkan area tersebut setiap hari kerja sebab memang terlarang untuk roda 4. Di samping itu katanya, area parkir roda 2 yang sudah disulap menjadi kantin turut membuat area parkir RSUZA semakin sempit. Pembicaraan soal area parkir alternatif RSUZA pun sudah dibicarakan. Pihaknya pernah mengusulkan ke direksi RSUZA agar parit di Jalan Syarif Taib dijadikan area parkir pegawai rumah sakit. Sedangkan Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUZA Dr. Azharudin Sport mengatakan masalah parkir masih jadi pembahasan direksi RSUZA sebab sangat rumit. Menurutnya direksi sudah memerintahkan dokter muda maupun dokter spesialis untuk memarkirkan kendaraannya di gedung lama. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun Mustafa, warga desa Lancuk-Lancuk, kecamatan Kuala Biren, hingga saat ini masih bicara ngawur saat diperiksa oleh penyidik Polres Biren. Kadang ia mengaku telah membunuh ibu kandungnya Maryam dengan pisau dapur, tapi kadang ia mengaku hanya mendorong ibunya hingga jatuh dan tidak membunuhnya. Kasat Reskrim AKP Syamsul menambahkan, untuk mengusut kasus pembunuhan itu, hari ini pihaknya akan memeriksa 4 orang perangkat desa Lancuk-Lancuk sebagai saksi. Diterangkan Kasat Reskrim, pemanggilan saksi dari aparatur desa untuk mengetahui tentang kupon zakat padi yang menjadi pemicu cekcok hingga terjadinya pembunuhan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana hubungan tidak harmonis antara ibu dan anak tersebut. Pemanggilan saksi juga untuk menyinkronkan pengakuan pelaku yang kadang-kadang mengaku membunuh ibunya tapi kadang tidak. Syederalun, dari data Bank Dunia, indeks kemudahan berbisnis dari peringkat 114 menjadi peringkat 109 pada 2016 mendatang. Meski sedikit, namun terjadi peningkatan bagi para investor melakukan ekspansi bisnis tahun depan. Menpan RB Yudi Krisnandi memaparkan indeks tersebut bisa terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal yang perlu dilakukan saat ini menurut Yudi, perbankan birokrasi untuk para pelaku usaha agar mudah melakukan investasi. Berdasarkan sumber di Bank Dunia, naiknya posisi Indonesia dalam berbisnis disebabkan 3 hal, yakni penyederhanaan memulai bisnis, pendanaan melalui kredit perbankan, serta proses perpajakan yang kian mudah. Syederalun, mantan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Tengku Pekan Abdia Ramli Bahar divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh kemarin. Hukuman serupa juga diberikan untuk mantan pejabat pembuat komitmen Safrial. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan turut serta melakukan korupsi dana pengadaan alat kesehatan RSU Tengku Pekan Abdia tahun 2013 dengan kerugian negara Rp950 juta rupiah lebih dari jumlah dana Rp6,3 miliar rupiah. Masing-masing terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp50 juta rupiah, subsider 2 bulan kurungan. Vonis tersebut sama dengan JPU Kejari Blang Pidi yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Menanggapi putusan tersebut, JPU menyatakan pikir-pikir, sedangkan kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengaju banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Mereka menilai banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 3 November 2015. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.